Mitra bisnis, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di awal kerjanya cukup populer dan mendapat banyak apresiasi karena berhasil menyingkap kasus sel penjara istimewa buat terpidana korupsi Artalita alias Ayin. Tapi sekarang, keberadaannya mulai digugat bahkan mulai ada tuntutan untuk dibubarkan. Alasannya, gebrakan yang dilakukan Satgas tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian, selain kewenangannya terbatas, kehadirannya pun dianggap menimbulkan kerancuan dan cenderung mengganggu lembaga penegak hukum yang ada, serta potensi menyebabkan tumpang tindih. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan pemerhati hukum ekonomi, Syahnan Palipi. Pak Syahnan, bagaimana komentar Anda? Ada beberapa pandangan ya. Pertama mungkin dari sisi yang negatif ya. Dari sisi yang negatif, betulnya manakala ada institusi baru yang dibentuk, berarti institusi yang lama itu tidak efektif. Tapi dalam perjalanannya, masyarakat menilai, termasuk mungkin Pak SBY mendapat laporan, bahwa penegakan hukum di beberapa sektor terutama yang berkaitan dengan mafia hukum itu sangat meresahkan. Maka dibentuklah Satgas ini. Nah, terus kemudian dari aspek yang positif, bahwa kalau ada institusi yang dibentuk oleh Presiden kemudian sekarang sedang melakukan tugas-tugasnya tapi memang belum maksimal, nah tugas kita untuk bersama-sama terutama yang berkepentingan, katakanlah memberikan dukungan sama mereka, memberikan laporan, kemudian para penegak hukum yang lainnya jangan sampai merasa iri. Nah, saya berharap penegak hukum yang lainnya itu ikut membantu bersama-sama, karena ini memang tugas bersama-sama. Jangan sampai ada dalam tanda kutip pengirian di antara para penegak hukum ini. Bukankah Satgas ini diperlukan ketika saat ini kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum lagi rendah, Pak? Betul. Di satu sisi, kalau nanti diberikan wewenang yang terlalu tinggi, itu akan mengkebiri dan bahkan menambah kerancuan kawan-kawan yang lain yang kebetulan punya otoritas. Seperti kepolisian itu kan otoritasnya begitu tinggi atau begitu luas gitu ya. Nah, memang di beberapa negara pun, kalau kita ambil contoh, tidak boleh diberikan wewenang yang terlalu luas gitu kepada institusi yang baru ini. Cuma memang, bagaimana membuat supaya kinerja mereka ini lebih maksimal, kan begitu ya Bung ya. Nah, kalau saya pikir memang penegak hukum yang masing-masing punya peran yang berbeda ini, walaupun ada yang sama, harus kompak gitu. Karena ini kan di bawah presiden juga rata-rata. Katakanlah kepolisian itu di bawah presiden, kemudian kejaksaan di bawah presiden, kehakiman juga di bawah presiden, walaupun ada independensi di sana. Bagaimana Satgas ini mengkoordinir, sinergize, synchronize energi di antara mereka, agar kinerja para penegak hukum ini kinclong di mata publik gitu. Walaupun mungkin Satgas ini tidak bisa menindak, tapi kan mereka saling, katakanlah kalau bermain sepak bola seperti Piala Dunia sekarang ini, saling oper bola, tujuannya supaya golnya banyak gitu, supaya bisa menang nanti. Gitu mungkin Bung Rijal. Jadi dipertahankan tapi sistem koordinasinya diperbaiki ya. Betul-betul. Jangan terlalu birokratik. Kalau menurut saya ini harus modelnya seperti lembaga sosial, dia boleh fleksibel, kemudian dekat dengan masyarakat gitu. Kemudian nanti dapat informasi dari mereka, langsung mereka lakukan sesuatu yang sifatnya sinergis, kan bisa berkoordinasi dengan presiden dan presiden bisa mengambil tindakan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain. Nah, itu kan lebih baik. Dan kemudian kalau perlu nggak terlalu top gitu, nggak terlalu dielu-elukan gitu. Ya, jangan seperti KPK yang katanya nanti akhirnya super body dan akhirnya yang lain juga merasa, waduh, yang diterima oleh masyarakat ini atau yang dikenal oleh masyarakat dia, padahal kami yang melakukan gitu. Sebetulnya kan semua melakukan. Demikian Syahnan Palipi dan saya Rizal Andika.